Persatuan Guru Republik Indonesia, cabang Cambaya. Nah, baca enggak sini. Habis mina baca baju kiri kanan depannya, apalagi? Nah, cari lagi papan pengumuman. Keadaan keuangan Masjid Nurul Mukmin. Saldo kas 70.000. Bayar listrik 100.000. Nah, baca semua. Maka dianjurkan jangan mata kita melihat ke sana kemari, tapi lihat yang kita mau sujudi. Itu coba. Berikut supaya kita bisa khusyuk. Ketika sholat, jangan terlalu banyak bergerak. Imam Syafi mengajarkan 3 kali di batasnya boleh bergerak. Kalau Imam Syafi yang lain, boleh. Maka jangan heran kalau di Masjid Nabawi atau di Mekah, ada orang sholat pak sambil goyang-goyang. Sambil dia terima handphonenya. Bunyi handphonenya, langsung nambil, dan lihat. Nah, langsung dia matikan. Kalau kita kan dibiarkan saja, akhirnya mengganggu. Bagus kalau nada panggilnya mengaji. Kalau nada panggilnya lagu dandut, ay panrek kita pak.